Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan terakhir masih dalam bab perintah makan dari bagian pinggir nampan dan larangan makan dari bagian tengahnya. Disebutkan dalam hadis pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al barakatu tanzilu wasatat ta'am." Barokah yang ada pada makanan itu akan turun dari bagian tengahnya. Inilah mengapa diperintahkan makan itu mulai dari bagian pinggir, tidak langsung dari tengah. Hadis pertama sudah kita bahas. Berikutnya hadis kedua. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abdullah ibn Busrin radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Busr, semoga Allah subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qas'atun. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sebuah bejana atau nampan, yuqalu laha al-gharra. Bejana atau nampan itu dinamai dengan al-gharra. Kata ahli bahasa, al-gharra itu artinya indah. Yahmiluha arba'atu rijalin. Nampan ini dibawa oleh 4 orang laki-laki. Falamma adhu wa sajadu dhuha utiya bitilkal qas'ati. Ketika para sahabat memasuki waktu pertengahan siang dan mereka sudah selesai dari sholat duha, dibawalah nampan tadi atau bejana tadi, yakni waqad surida fiha, sudah diisi di nampan tersebut roti yang berkuah atau sarid, sejenis makanan populer di Timur Tengah. Faltafatu alaiha, kemudian mereka para sahabat pun mengerumuninya. Memang kalau ada makanan, kita diperintahkan untuk maju mengerumuninya. Jangan sekali-kali membelakangi makanan. Kalau ada makanan itu harus dihadapi. Tongkalah kali tukangan. Ya. Para sahabat segera mengerumuni makanan itu. Adapun hadis yang berbunyi idza ja'akumut ta'am fa akrimu. Kalau datang makanan maka hormatilah. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis, tapi ini kata-kata yang populer berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun disebut hadis, maka ini hadis apa? Palsu. Hadis maudhu. Walaupun secara makna sih ada benarnya. Kalau ada makanan maka hormati. Cara menghormatinya adalah dengan menghadapinya. Kalau suka dimakan, kalau enggak suka jangan dicela. Ya. Falamma kathuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jumlah orang semakin banyak mengerumuni nampan atau bejana tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kedua telapak kakinya. Menghadap makanan dengan model atau gaya duduk di atas telapak kakinya. Ya, di atas telapak kakinya, kedua telapak kakinya. Faqala a'rabiyun ma hadhil jilsah. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, duduk macam apa ini? Ya. Rasa ingin tahunya cukup tinggi, ya. Apapun ditanyakan. Tapi kalau berhubungan dengan hal-hal yang positif, itu bagus. Ya. Kita juga harus penasaran dengan segala hal yang mengandung unsur ilmu pengetahuan. Sehingga dengan begitu ada kesemangatan untuk kemudian mempelajarinya dan menguasainya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, innallaha ja'alani 'abdan kariman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai hamba yang murah hati. Walam yaj'alni jabbaran 'anida. Dan Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong dan keras hati. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu min hawalaiha, makanlah kuah roti yang ada di nampan itu dari bagian tepi nampan. Wada'u zirwataha, dan biarkan terlebih dahulu bagian tengahnya. Yubarak fiha, niscaya akan diberkati ya, makanan tersebut. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi ketika ditanya oleh seorang Arab Badui, duduk macam apa ini, kata beliau, sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai hamba yang murah hati dan tidak menjadikanku sebagai hamba yang sombong dan keras hati. Ini sebagai sebuah isyarat bahwa duduk dengan cara yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menampakkan kerendahan, menampakkan ketawadhuan. Ya. Duduk di atas kedua telapak kaki. Jadi tidak masalah ketika ada kita menghadapi makan, ya, kita menghadapi nampan yang ada makanan, kemudian cara duduk kita seperti itu. Di atas kedua telapak kaki. Terbayang kan? Gak perlu dicontohkan. Kalau masih harus contohkan, keterlaluan. Mana telapak kaki? Lihat masing-masing, pikirkan, renungkan. Ya. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Ya. Dari hadis yang kedua ini ada poin-poin penting yang patut untuk kita perhatikan dan pahami. Pertama, soal manfaat dari makan berjamaah. Dan yang disebut dengan makan berjamaah atau bersama itu adalah makan bareng-bareng dilakukan pada satu nampan, berkumpul di satu nampan. Ini makan berjamaah. Dalam hadis sebelumnya sudah disebutkan bahwa para sahabat pernah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, kami makan tapi kami tidak pernah kenyang. Kata Rasulullah, barangkali kalian makan dengan berpencar. Kata para sahabat, iya. Lalu Nabi SAW menghasung mereka untuk makan bareng. Ya. Untuk makan bareng dengan satu nampan. Karena dalam riwayat lain juga Nabi menegaskan bahwa makanan dua orang itu cukup untuk empat orang. Makanan empat orang cukup untuk enam orang. Makanan enam orang cukup untuk delapan orang. Makanan delapan orang cukup untuk sepuluh orang. Ya. Kemudian yang kedua, soal sholat duha. Pelaksanaan sholat duha itu dimulai ketika matahari mulai meninggi, ya. Mulai meninggi sepanjang tumbak atau seukuran panjang apa? Tumbak. Kalau di waktu berarti 15 menit dari mulai terbitnya. Jadi mulai terbit matahari 15 menit ke depan, maka setelah itu sudah masuk waktu apa? Duha, dan berakhir sebelum zawal. Kalau diwaktukan kira-kira 10 menit sebelum zuhur, itu masih bisa untuk melakukan sholat duha dan itu akhir waktunya. Ya. 15 menit setelah terbit matahari dan 10 menit sebelum waktu zuhur. Nah. Kemudian yang ketiga, soal duduk yang diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberi faedah, ya, memberi faedah di mana dengan cara duduk seperti itu seseorang tidak terlalu rakus ketika apa makan, sehingga masih tetap terjaga, ya. Masih bisa terkondisikan dengan baik saat makan. Yang keempat adalah apa yang ada hubungannya dengan bab. Apa yang ada hubungannya dengan bab, di mana Nabi SAW memerintahkan kalau kita makan makanan yang ada di nampan, maka mulailah dari pinggir nampan. Jangan langsung ngambil yang di tengah. Baik. Selanjutnya, bab karohiyatul akli muttaki'an. Bab makruh makan dengan bersandar. An Abi Juhaifata Wahab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an. Rawahu Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah bernama Wahab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Makan dengan cara bersandar, ya, memang banyak penafsirannya dari kalangan para ulama, tapi yang jelas, ya, apapun yang masuk dalam kategori bersandar, kemudian seseorang makan dalam posisi yang seperti itu, maka masuk ke dalam kategori makan sambil bersandar dan itu dilarang. Ya. Qala Al-Khattabi, di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Imam Al-Khattabi. Qala Al-Khattabi, al-muttaki'u huna, yang dimaksud dengan bersandar di sini adalah al-jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtahu, Orang yang duduk sambil bertumpu atau bersandar pada witain tahtahu, kasur atau karpet yang ada di bawahnya. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa arada annahu la yaq'udu 'alal witai wal wasaidi kafi'li man yuridul iktsar min at-ta'am bal yaq'udu mustawfizan la mustawtinan. Yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini bahwa aku tidak makan sambil bersandar adalah la yaqud, beliau tidak duduk di atas kasur dan tidak duduk di atas bantal ketika apa? Makan. Seperti orang yang memang ingin banyak makan. Bal yaqudu, akan tetapi beliau yaqudu mustawfizan, ketika makan duduk jongkok. Ya. La mustautinan, tidak selonjoran. Duduk jongkok. Jadi Imam Khattabi mengatakan makan duduk di atas bantal, duduk di atas apa? Kasur, ini masuk dalam kategori bersandar. Ya. Dari bantal mengenyot ya. Kasur juga sama, ya kan? Ada unsur bersandarnya. Nah, yang dilakukan oleh Nabi kalau makan itu diantaranya adalah selain duduk yang pertama yang kita sebutkan tadi, duduk di atas dua telapak kakinya, juga yaq'udu mustawfizan. Yaq'udu mustawfizan, duduk jongkok. Ya. Persis keadaannya seperti seseorang sebelum berdiri. Ya, sebelum berdiri. Nah, kalau orang Sunda bilang cingonggo, ya itulah. Tapi buaya kulu bulghatan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam makan bulghatan, hanya sekedar mengisi kekosongan perutnya saja. Dalam artian sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah dirasa kenyang, selesai. Ya, kalau sudah dirasa kenyang, selesai. Nah, jadi beliau kalau makan itu tidak terlalu apa? Kenyang. Tapi bukan berarti berhenti sebelum kenyang, tidak. Ya. Ketika beliau merasa cukup baru selesai. Dan bukan berarti makan kenyang atau minum dengan kenyang itu dilarang. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat Abu Hurairah untuk minum beberapa kali, isrob, minum. Minum lagi sahabat Abu Hurairah. Isrob, minum lagi. Minum lagi sahabat Abu Hurairah. Isrob, minum lagi sahabat Abu Hurairah. Sampai ketika Nabi menyuruh untuk minumnya, minum lagi, kata sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah sudah enggak ada tempat lagi. Berarti sudah kenyang. Jadi enggak ada hadis berhenti makan sebelum kenyang, jangan makan sebelum lapar. Jangan menyiksa diri. Ya. Jangan menyiksa diri. Belum kenyang sudah berhenti makan. Ini namanya menyiksa diri. Sok makan sesuai dengan kebutuhan. Kalau dirasa cukup, selesai. Ya. Nah. Jangan makan sebelum lapar. Jangan nunggu lapar kalau makan, mah nanti mahnya kena. Ya. Sok makan kalau memang dirasa sudah perlu waktu untuk makan, maka segera makan. Jangan wah belum terlalu kenyang kok. Belum terlalu apa? Lapar terus. Nanti kalau sudah sempoyongan baru makan, insya Allah selesai dari situ diperiksa, ya. Jadi jangan seperti itu, dan itu nggak ada hadis yang seperti itu. Makan sebelum apa? Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang, itu nggak ada. Ya. Rasulullah yakulu bulghatan, beliau itu makan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dirasa sudah cukup, selesai. Nah. Qala hadza kalamul Khattabi, kata Imam Nawawi ini perkataan Imam Al-Khattabi. Wa asyara ghairuhu ila annal muttaki'a huwal ma'ilu ala janbihi, wallahu alam. Kemudian kata Imam Nawawi, sebagian ulama yang lain mengisyaratkan bahwa yang disebut dengan bersandar itu adalah condong ke salah satu bagian atau sisi salah satu bagian dari tubuh, ya, entah ke kanan atau ke ke kiri. Itu namanya bersandar. Mungkin kalau ke kanan bertumpu dengan tangan kanan, atau kalau ke kiri bertumpu dengan tangan kiri. Ini juga masuk dalam kategori bersandar. Ya, atau duduk dengan nyender ke dinding. Misalnya di belakang kita ada dinding, duduk dengan nyender. Ini juga sama, termasuk bersandar. Dan gak boleh makan dalam posisi duduk yang seperti itu. Ya. Nah, qala wa ana Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan ya'kulu tamran, rawahu Muslimun. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan, duduk dengan posisi iq'a. Iq'a itu duduk di atas dua tumit. Kebayang, kalau duduk di atas dua tumit berarti telapak kakinya diberdirikan ya. Duduk di atas dua tumit. Lutut jelas nempel di tanah. Nah. Ya'kulu tamron, sambil makan kurma. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah. Jadi setidaknya ada tiga model ya duduk Rasul SAW ketika makan. Yang pertama duduk di atas kedua telapak kakinya, yang kedua duduk dengan gaya jongkok, ya. Kemudian yang ketiga duduk dengan cara iq'a di atas kedua tumit. Ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini al-muq'i, orang yang duduk dengan gaya muq'i, huwallazi yulsiqu ilyataihi bil ard, adalah orang yang menempelkan ilyataihi bil ard, ya, wa yansibu saqaih, menempelkan kedua apa, menempelkan maaf pantatnya ya di bawah, wa yansibu saqaih, kemudian menegakkan betisnya. Nah, ini salah satu tafsiran dari kata iq'a. Nah. Dan yang dilarang disebutkan dalam kedua atau dalam hadis ini adalah makan dengan apa? Gaya bersandar. Ini yang dilarang. Nah. Cara-cara duduk yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ya adalah cara duduk yang setidaknya mengganggu seseorang untuk merasa nyaman ketika makan. Ketika seseorang kenyamanannya terganggu di saat makan, maka tentu dia tidak akan makan secara berlebihan. Beda dengan orang yang ketika makan duduknya nyaman banget. Ini tentu mengundang makan secara berlebihan. Ya. Duduk dengan nyaman itu adalah bersandar. Memang enak duduk dengan bersandar. Ini memotivasi seorang untuk makan banyak dan berlebihan. Sekali lagi, duduk-duduk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setidaknya mengganggu kenyamanan seseorang ketika apa? Makan. Sehingga tidak berlebihan pada saat makan. Nah. Babun istihbabul akli bi thalathi asabi'. Bab lainnya adalah bab dianjurkan makan dengan menggunakan tiga jari. Wastihbabu la'qil asabi', dan dianjurkan atau disunahkan untuk menjilati jari jemari. Selesai makan. Wa karahatu mashiha qabla laq'iha. Kemudian makruh membersihkannya, membersihkan jari qabla laq'iha, sebelum menjilatinya. Wastihbabu laq'il qas'ati wa akhdhi al-luqmati allati tasqutu minhu wa akalaha. Kemudian dianjurkan untuk menjilati nampan, membersihkan nampan. Wa akhdhil luqmah, dan mengambil makanan yang jatuh. Wa akalaha, kemudian memakannya. Wa jawazu mashiha ba'dal laqi bis-sa'idi wal qadami wa ghairihi, dan boleh membersihkan jari, jemari, ba'dal laqi, setelah menjilatinya, bis-sa'idi, dengan diusapkan ke lengan tangan, wal qadami, dan kaki, wa ghairihi, dan selain keduanya. Sayyid akan disebutkan satu persatu, ya, hadis-hadis yang menerangkan hal yang disebutkan tadi. Yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, fala yamsah, maka jangan segera mencuci jari-jarinya, hatta yal'aqaha, sampai ia menjilatinya terlebih dahulu, aw yul'iqaha, atau dijilati jari jemarinya itu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sunnah yang boleh dikatakan banyak orang yang mengabaikannya. Entah alasan apa, yang pasti banyak orang yang mengabaikan sunnah ini. Bahkan ada juga yang menganggap itu perbuatan yang menjijikan, ya. Mestinya jari yang kotor karena dipakai makan itu dicuci, bukan dijilati. Tapi penting untuk disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan bahwa apabila salah seorang di antara kalian makan, maka ketika selesai dari makan, jangan langsung mencuci jari-jarinya, sampai apa? Menjilatnya terlebih dahulu atau dijilati. Kalau menjilat berarti oleh kita sendiri yang makan. Kalau dijilati berarti oleh orang lain. Mungkin bingung gimana maksudnya oleh orang lain. Kata para ulama, ini masih bisa dilakukan seperti antara suami dengan istri, ya. Kalau orang lain itu teman, ya mungkin agak risih, ya. Agak risih, tapi ini bisa diamalkan, ya. Bisa diamalkan oleh suami dan istri, ya. Bisa diamalkan oleh suami dan istri. Nah, jari jemari suami dijilat sama istrinya, dan sebaliknya jari-jari istrinya dijilat oleh suaminya. Nah, mungkin ini juga salah satu cara, ya. Ada banyak hikmahnya. Selain ini sunnah, juga ini menjadi salah satu cara semakin rekatnya hubungan suami dan istri, karena akan tampak kemesraan itu, ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut asabi, ya, menyebut apa? Jari. Maka sebaiknya makan itu dengan menggunakan jari tangan. Kecuali makanan-makanan yang memang sulit untuk diambil dengan jari, maka boleh menggunakan apa? Sendok. Tidak terlarang pakai sendok juga, ya. Tapi kalau masih bisa dengan tangan, ya dengan tangan saja itu lebih baik, supaya bisa mengamalkan sunnah ini. Ya, kalau semua makanan itu dimakan dengan sendok kan susah, ya. Gak ada perintah supaya dijilati apa sendoknya, itu enggak, ya. Nah, Qala wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi fa idza faraga la'iqaha, rawahu Muslim. Kemudian dari Ka'ab bin Malik, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan menggunakan tiga jari, dan kalau sudah selesai dari makan la'iqaha, beliau menjilati jari-jarinya. Tiga jari yang dimaksud adalah ibu jari, kemudian jari telunjuk dan jari tengah. Ya, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Bukan jari tengah, kemudian jari manis dan kelingking. Bukan. Kalau ini agak-agak susah kayaknya kalau makan begini ya. Jadi ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Tapi ingat ya, ingat ini terkait dengan makanan yang memang bisa diambil dengan tiga jari. Tidak semua makanan, khusus makanan yang memang bisa diambil dengan tiga jari. Ya. Adapun seperti nasi, ya, enggak mungkin dengan tiga jari. Kalaupun ada orang yang, mungkin Ustaz pakai tiga jarinya, sok wae. Tapi kalau berjamaah makan bareng mah jangan sekali-kali pakai tiga jari. Bisi beakeun antum. Ya. Teman-teman lima jari, kita tiga jari kan telat ya, kehabisan nanti, apalagi kalau menunya istimewa ya, ini harus lima jari main ini ya, lima jari main ambil nggak masalah. Kalau makanan-makanan yang bisa diambil dengan tiga jari, maka sunnahnya diambil dengan tiga jari, ambil dengan tiga jari ya. Nah, kata Ka'ab bin Malik, aku melihat Rasulullah SAW makan dengan tiga jari, dan kalau sudah selesai maka beliau menjilati jari-jarinya. Tidak mencucinya, tapi menjilatinya terlebih dahulu. Baru setelah dijilati, dicuci. Ya. Dan qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi wassahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari jemari sehabis makan, wasahfati, dan membersihkan nampan, ya, membersihkan nampan. Waqala, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian makanan yang mana yang di situ terdapat apa barokahnya. Ini salah satu faidahnya, salah satu hikmahnya mengapa kita mesti menjilati jari jemari setelah kita makan, ya. Dan mengapa kita mesti membersihkan apa nampan kalau selesai makan? Karena bisa jadi di situ masih ada apa barokahnya, ya. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada dokter, kata beliau, yang langsung bertemu dengan aku dan menyampaikan kepada aku kalau jari-jari ini, ya, jari-jari ini itu ternyata ada zat yang sangat bermanfaat sekali bagi lambung dari jari-jari ini, ya. Sehingga setelah makan jangan langsung dicuci, tapi mesti dijilati terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa dari segi sunnah memang diperintahkan, kemudian dari segi kesehatan pun tidak bertentangan dengan kesehatan sama sekali, ya. Nah, qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza walyakulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yaliqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Rawahu Muslim. Pasti dari sahabat Jabir disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, falyakhudha, maka hendaknya ia mengambilnya, kemudian membersihkannya, menghilangkan yang bagian kotornya, walyakulha, lalu memakannya. Wala yada'ha lisyaitan, jangan sekali-kali biarkan makanan itu untuk setan. Jadi kalau kita makan jatuh, segera ambil, kemudian yang kotornya hilangkan, bersihkan, buang, apalagi kalau belum 5 menit ya, ambil, buang yang kotornya, bersihkan, makan. Jangan merasa risih, jangan merasa malu, karena Nabi mengatakan la yadaha lisyaiton, jangan sekali-kali ditinggalkan untuk siapa? Setan. Setan itu musuh kita. Jangan beri peluang, jangan beri kesempatan, jangan dikasih enak. Ya. Jangan dikasih enak. Harus diperangi, ya kan? Harus diperangi. Nah, jangan dikasih makan. Wala yamsah yadahu bil mindil, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamsah yadahu bil mindil, dan jangan sampai seseorang atau salah seorang di antara kalian membersihkan tangannya bil mindil, dengan tisu atau sapu tangan, hatta yaliqa asabi'ahu, sampai menjilati jari-jarinya terlebih dahulu. Ya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi albarakatu, sebab dia tidak tahu di bagian mana, di bagian makanan yang mana ada barokahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.